senyu. Lalu pergi begitu saja pakai pesawat tempur. Hei kau yang manis, segala dan ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja hanya sebentar. Rayuan mautmu tak membuat kau jadi galak. Bagai seorang komando yang kau mengelak. Kalau saja aku bukanlah pengganggu, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Dia lebih baik daripada kau menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.